kandas kurap dan kutu air. Minum itu belarutan pendekar jam kaki tiga. Itu yang ada di badan kamu, Mas. Dikasih kandas. dong. Udah. Udah dong.